wayah pang sudah, hari berganti musim, wayah pang sudah. Bang bang bang bang, ku halangakan tak bang bang bang bang.